الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الفاتحة. Tarawih sampun. Iya. Iya dah. Saya ni cuma nonton tarawih. Kau beli acum as sampun bisanya. Halaman pinjam. Oh tasbih tasbih sampun ni. Pokoknya enggak fitnah, menulis. Pokok tasbih enggak fitnah. Sekarang sholat qadha perkembangan akhir-akhir ini di Muhammadiyah sudah tidak kencang menentang qadha. Jadi mereka mempersilahkan warganya meskipun fatwa majelis tarjih enggak perlu qadha, tapi mempersilahkan warga Muhammadiyah memegangi kaul sing kodok monggo, kaul yang tidak kodok monggo, sudah enggak nentang. Jadi terus, jadi mau mencabut fatwa izin tapi terus tafadhal kodok. Terus penceramah di Andalus kalau enggak salah Ustaz Tohari, insyaallah Muhammadiyah enggak, itu ketika ada pertanyaan dia memihak pada yang wajib qadha. Ya harus kita qadha, kita punya utang. Utang kepada manusia saja kita sahur, apalagi utang kepada Allah. Jadi alhamdulillah wis qadha. Qadha di sini-sini. Apa? Ya. Bagi mereka kan tidak niat Quran macam mana? Nah itu juga kita jelaskan pada mereka, karena saya ngaji di Muhammadiyah, terserah kodok nopo mboten, pokok lek durung lakoni kudu dilakoni. Niatnya tidak harus kodokan, pokok usali fadoru dalam arti usali fadoru al-asri dalam arti sah. Perkara kodokan pokok dilakoni di luar waktu ya namanya kodok, diniati atau tidak. Nah, itu mereka mau yang begitu. Tapi diniati kodokan, dalilnya kita hadis kodok itu. An Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku nasya lali sapa man salatan ing salat, tau nama utawa turu sapa man anha ninggal salat, fakaffarata mongko ta carane nebus salat sing dilalekne utawa turu, iku an yusalliha yen to salat sapa wong tetep harus dikerjakan, idza takarah nalika wis eling ha ing salat. Nah kalau kita lawang kelalen keturunnya wajib dikodok apa mana sembrono kan begitu. Nah lek kono dikodok itu lek keturun, lek disengaja lek ya lek disengaja ora pisan. Rawah Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu satuhni Abu Qatadah iku zakaroni nyritakake sapa Abu Qatadah safaron ing lungado tindakan lin nabi kanggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang fa'il wa fihi lan ing dalam cerita mau yaqulu ngucap sapa Abu Qatadah ngene ngucape bareng di tengah perjalanan, famalam mongko minggir sapa nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane toriki saking dalan menepi ngantuk kesel, fawadu atanjurnya leh sapa nabi rasau mustaqone alias tidur istirahat, wis pesen aku tak turu sik yo golek waya salat bukan tibae sing dipeseni keturun bisa. Semakola banjur jawa sapa nabi, ihfadu jokon alain atas kami solatana solat kami, onok sing berjaga aja turu menjaga solat. Ternyata yang bangun pertama malah Rasulullah. Fakana moko ono sapa awaluman kawitani wong istaikodo kantangi sapa man iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyamsu halih utawi srengenge iku firdori sudah ada di punggung Kanjeng Nabi. Jam-jam songo wisan, jam songo isuk lagi tangi durung sholat subuh. Kala ngucap sopo Abu Qatadah perawi, fakumna mongko tangi sopo kita, fanziina halih podo kaget lululul kerakap-kerakap wis jam songo durung subuhan, nabi barang ya durung subuhan. Lah iki lho critane sik diwaca. Ila qawlihi tumeka dawe si perawi bareng tangi kaget niku, faja'ala tumandang sapa ba'duna sebagian kita iku yahmis bisikake ila ba'din marang kang liya, terus padha-padha sahabat iki padha bisik-bisik, ya opo iki durung salat iki carane piye carane nebus dosa iki, ma iku apa kafaratu ma utawi tebusane barang sonakna yang telah kita lakukan, bitafritina kelawan oleh kita kepeko kelecor fi sholatina dalam mengerjakan sholat. Ini ceritanya panjang itu, sahabat Nabi terus sholat subuh. Tak titik-titik itu lho. Ya apa ini caranya kadung kelecor ini. Terus ada orang bilang begini, amalakum apa to ora ono iku lakum kadwe sira kabeh. Fiya dalam diriku uswatun suri tauladan. Suma qala, kemudian Nabi bersabda, Ama ingatlah innahu sesungguhnya laisa tidak ada fin naumi dalam tidur apa tafritun ledor. Wong ketinggalan sholat krono keturun itu enggak termasuk teledor. Enggak apa-apa. Saman turu tangi jam itu enggak termasuk teledor. Dosa. Lelek enggak krungu blas tangi. Krungu jam songo kayak Nabi mu. Ora apa. Kan durung anggal. Innama angin kesini atafri tu utawi teledor pepe kondablek. Sing diarani ndablek iki sapa? Alaman wong lam yusolli salata kang ora ndang-ndang salat hatta yaji'a hingga datang lagi waktu salatul ukhra, waktu salat yang berikutnya. Iku jenenge wong ndablek, enggak ndang-ndang salat sampai manjing duha, enggak ndang-ndang salat sampai manjing asar. Iku ndablek. Saman turu jam 10 tangi jam 4. Iku enggak termasuk ndablek. Kalau memang keturun enggak kerumunan blas, enggak ngelilit. Berikutnya, anna sayyidana Umar bin Al-Khattab iku ja'ataka yaumal Khandaq ing dalam dina perang Khandaq. Ba'da maghribat sakwise surup apa asamsu srengenge. Dari maghrib dah. Maghrib Umar teko pas perang Khandaq. Faja'ala tumandang sapa Umar iku ya supumi sui kufara Quraisy, wong-wong kafir Quraisy. Matane wong kafir lho ngene lho. Gara-garane repot. Matane wong kafir. Ya Rasulullah, makit usolil asra. Saya belum salat asar hatta kadati syamsu taghrib, sampai matahari hampir terbenam. Kula tereng salat asar nih. Ternyata Nabi juga belum. Faqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ini kurang ma. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah saya juga belum salat. Nabi juga belum salat padha. Kemagriban ini yang bukan karena tidur. Saya ingin membantah Muhammadiyah lek krono tidur dikodo. Tapi lek enggak tidur, enggak usah dikodok. Padahal Nabi itu kan karena perang ini, bukan karena tertidur. Ya tetap dikodok. Fakumna lalu kami berdiri ila Fathan ke debu-debu, ke tempat Fathan. Fatawaddo'a lalu Nabi berwudu. Kan belum sholat berarti. Lih sholati untuk sholat. Fatawaddo'na kami pun berwudu laha untuk sholat. Fasallal asra ba'da ma ghorobatis syamsu. Lalu Nabi sholat asar setelah terbenam matahari. Wis maghrib kan? Sik sholat asar. Apa? Tetap dikodoi. Faham? Nah, ini nyontoi. Nabi kodo. Subuh karena ketiduran, ya kodo. Terus karena tertidur, ya memerintah kodo. Asar enggak karena tidur ini, karena kerepotan menggali perang Khandaq. Akhirnya asarin tek ya tetap Khandaq, tetap dikerjakan meskipun masuk waktu maghrib. Interpretasi lain ya, Malcolm, itu kan untuk Nah, sebetulnya situasi seperti itu kalau memang kodok enggak boleh. Orang mestinya sampean salat sik, aku njogo wong kafir. Iki salat lima-lima, iki ben duduk sik. Kan yo iso ae. Ngoten. Wes pokok ini lek Nabi enggak dosa. Yang jelas ini tasyrik salatil kodok. Ini mensyariatkan salat kodok. Bahwa sholat qadha itu bukan bid'ah. Tapi enggak boleh sengaja mengakhirkan sholat. Maksud saya, bilangnya qadha itu kan karena kontak itu saja. Nggih. Lah, untuk yang repot-repot memang kita suruh mengqadha. Sama nulungi anak kejebur sumur, waktu entek, ya tetap iku. Nanti lek wis anak ini ketulung nyawane, lagek sholat. Meskipun waktu ini entek. Ora oleh sampean. Ben mati yo ben tak salat sik ngono ora. Atau misalnya saya jadi cak legislator untuk kepentingan umat sampai masuk akhir. Oh, kan enggak darurat teman. Kalau sampai sengaja mengakhirkan tetap dosa. Alal akol ikut kaul kofal, ikut kaulnya Ibnul Mundhir. Al-jam'u baina sholata ini bi ghairi safarin wala khaufin wala maradin. Seperti hadis di riwayat Muslim itu. Malam yaj'alhu adatan. Pokok enggak saben dino. Itu. Jadi menurut kitab majmu Imam Qafal Al-Kathir kan kaulnya mu'tamad Imam Qafal itu. Ibnul Mundhir dia juga madhab Syafi'i kan. Kaulnya mu'tamad. Terus kalau yang dari tabi'in Ibnul Musayyab berfatwa bahwa sholat jamak meskipun kita di rumah tidak sedang musafir, tidak sakit, enggak ketakutan, wis pokok moro-moro pengin jamak. Itu boleh. Pokok enggak jadi kebiasaan. Pokok enggak mendino. Jadi misalnya manten, ya timbang tarku salat. Timbang tarku sholat di kongkon niat jamak. Jadi mungkin haram menurut ulama itu. Tapi kita boleh taklid kepada ulama yang membolehkan. Toh enggak sampai keluar dari madhab Syafi'i karena beliau berdua juga madhab Syafi'i. Pentolannya madhab Syafi'i Imam Qafali. Oh, ini jawabnya kasuistik, jangan pengajian umum terus di sampai nu. Jadi orang per orang nanya, terus pun di Ustaz pulau ni ngenten wes nyata jamaah. Tenang ya, enggak. Ini. Itu yang paling ekstrim bahwa dia wajib mengkodok dengan memaksimalkan tenaga waktu semaksimal mungkin. Jadi tidak mengkodok itu hanya ketika tidur, makan, nyambut gawe sing penting-penting. Lek istirahat cukup, makan cukup, nyambut gawe cukup, segera wudu, segera mengkodok. Oh enggak. Wes pokok terus begitu sampai habis. Nah, terus Cuma itu kalau disampaikan ke orang awam tambah berat. Wah, iki saya lagi sadar saya mulai gelem sholat, terus kena beban an yastakhdima aqsata qatihi. Kan begitu. Lil apa? Lil qada. Orang awam sangat keberatan. Saya kadang-kadang wong awam itu sik duwe tanggungan qada tapi sholat qobliyah. Sik duwe tanggungan qada tapi sholat ba'diyah. Nah, itu enggak salah, ngeten mawon Pak. Saman sak durunge sak jamaah, terus sak durunge kan sholat qobliyah. Niku lho saman niati sholat qada, tah qada subuh ta opo. Ngeten. Saman caket itu. Mungkin orang-orang ba'diyah ya sampean sholat tapi niate qada. Qada duhur apa-apa, empat rakaat. Orang-orang niat tarawih saman melokai makmum tapi niat ngodoi subuh-subuh bi. Dicateti kurang biru. Bukan lebih afdal ya memang harus kodoknya sih. Wes pokoknya aja takon ganjaran. Sing penting modali kembali dulu. Enggak. Waktu ini duhur ora kudu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ajma'a podo sepak. Loh, ini mengkodok asar ini ada peristiwa lagi tapi enggak tak tulis di panjang ceritanya. Rasulullah SAW dari kalau enggak salah dari Mina akan menuju Uraidah. Terus Nabi berpesan, "Alla yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Uraidah." Waktu kita singkat, secepat kilat harus nyampe di Bani Uraidah. Ojo jatah salat asar ning dalan. Nabi berpesan, jangan sekali-kali anda sholat asar kecuali sudah nyampe di Quraidah. Sahabat-sahabat termasuk Kanjeng Nabi memahami itu letterlek. Sholat asarnya harus di Quraidah. Terus ada sahabat lain yang berpendapat itu maknanya ruh dari dawuh itu yang penting cepat-cepat. Mampir neng pinggirin dalan sholat asar pokok cepat-cepat gak apa-apa. Yang penting cepat-cepat. Nah, sing memahami cepat-cepat ora kudu sholat asar nang Quraidah. Mereka menepi terus sholat asar, segera lari ke Quraidah. Aman sholatnya asar enggak hilang. Tapi Nabi dan sahabat yang lain tetap sholat asar di Quraidah ba'dama ghurubatis syamsu. Itu riwayat Imam Muslim. Yang ketika itu, ketika diskusi di Al-Hikam, Nur Khalis almarhum, terus Nur Hidayat Nur Wahid juga menyitir hadis itu karena hadis sahih riwayat Muslim. Hanya mereka mengambil hadis itu tidak untuk masalah qada, bahwa ijtihad itu boleh. Dan sejak zaman Nabi ada ijtihad. Ya tanya ada yang memahami begitu ya monggo, ada yang memahami ruhnya yang paling cepat, yang penting cepat ya monggo. Yang namanya ikhtilaf, beda pendapat sejak dulu ada, dan itu sah. Itu Hidayat Nur Khalis mengambil hadis itu untuk konteks dalilnya ijtihad. Ada nas, tapi kita berhak ijtihad tentang maknanya. Sebenarnya hadis itu nah, kalau kita di samping dalilnya ijtihad juga dalilnya qada. Cuma mereka lari lek ning kono ana dalile kono. Ya. Ajma'a wis padha sepakat. Sapa ulama, para ulama. Alladzina rupane ulama. Yu'tadu yang memang diperhitungkan mu'tabar bihim para ulama itu. Sepakatnya apa? Ala anna man taraka, bahwa sesungguhnya orang yang telah meninggalkan sholatan sholat amdan sengaja lazimahu mongko wajib ingman apa kodohuha mengkodoknya. Sepakat wong keturunnya wajib dikodok apa maneh sengaja. Semua ulama sepakat. Wa khalafalan bedani lho nyeleneh nyolowedi hum ing para ulama aja dituru lho Mbah yo. Sapa sing bedani? Abu Muhammad Ali bin Hazm ibnu Hazm muridnya Dawud Dohiri penulis Al-Muhalla. Di rumah ada Al-Muhalla kira-kira sampe ini. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Hazm layak layak tiru tidak mungkin orang ala qadha'iha mengqadha'nya abadan selamanya. Enggak mungkin dikodok itu. Dan ini kan ya menentang keadaan. Masuk enggak mungkin ngontok nyatane ya mungkin. Ini mukabaroh alal waqi', mengingkari realitas. Wala yasihu lan ora sah apa fi'luha nglakoni salat kodok abadan selamanya. Enggak sah. Lah terus piye? Hal tetapi yuksiru ngakeh-ngakehno sapa wong sing duwe tanggungan kodok jarene Ibnu Hazm. Ngakeh-ngakehno min fi'lil khairi nglakoni kebagusan. Sunat-sunat itu dilakoni. Karena sunat-sunat itu bisa nembel apa? Yang wajib. Padahal yang dimaksud itu enggak begitu. Barang itu ditempel kene, asal itu sudah ngadek, sah. Bangunan itu ngadek, bolong-bolong ditempel kene. Lek bangunan itu si ambruk orang, ditempel orang kene. Soal nembel. Terus cacat itu hanya cacat kurang itu aja, bukan cacat sampai batal. Apalagi belum dilakukan. Kalau belum dilakukan ini konteksnya enggak nembel, tapi ngicoli. Padahal hadisnya Nabi itu bahwa sholat-sholat sunat itu jawabir. Kan begitu. Hadisnya memang ada. Sholat-sholat sunat itu bisa nembeli sholat kekurangannya sholat fardu. Bukan ngijoli tapi nembel. Namanya nembel ya kurang ditembel gitu dok. Tapi fardune se ono. Nah, terus kalau menurut Ahlussunnah itu kurangnya di mana? Kita itu sholat mulai takbir sampai akhir sah. Tapi sebetulnya kalau di film ini itu dicetak bolong-bolong. Allah Akbar kelingan pangeran ngecap. Lengolarang nih. Bolong kan begitu. Lho, bolong-bolong itu lho khusuke kurang, zikire kurang, tadabure kurang. Itu lho kekurangan itu yang ditempel dengan amal-amal sunat yang khusuk itu. Bukan kok salat ditinggal terus di tempel. Iki enggak nempel iku jenenge ngijoli ibdal. Nah, bagaimanapun ya nah, salat sunat enggak bisa setingkat dengan salat fardu. Gak nyucuk ngijoli enggak teko. Faham ya? Terus kalau merujuk ke ayat Quran, kelengkapan tobat itu illa man taba wa amana wa amila salihah. Ada yang kalimat lain illa man taba wa aslaha ya? Kecuali orang yang bertaubat dan aslaha. Aslaha itu apa? Dandani, bagusi. Berarti sing rusak-rusak dia niku di dandani. Dan itu kalau sholat namanya mengqadha. Ora kok ditinggal ya wis kan enggak aslaha. Taba tapi belum aslaha. Aslaha itu islah. Islah itu reformasi. Reform mengembalikan kepada bentuk semula. Jadi sing biyen di cipuki maneh dandani maneh ngono lho. Itu namanya kodok, ora kok ditinggal. Kalau mereka urusane sing nglakoni dosa, sing penting dia tahu kata nasuha. Ditindak atau tindak atau tidak, itu urusannya aparat. Aparat nek enggak nglakoni dosa, tapi ya dilihat konteksnya. Enggak nglakoni apa? Karena belum memungkinkan. Hukum itu disyariatkan untuk ketertiban, untuk kemaslahatan. Ketika kondisi belum siap dan dipaksa diterapkan tambah kacau, ya tambah mandorotnya gede. Kalau kita belum melaksanakan, belum, bukan kok kita menolak hukum, tapi pertimbangan akhofut darore. Wong Indonesia ini mulai sing gak sholat mau pateni, sing mati 100 juta luwe. Itu filsafat hukum itu untuk kemaslahatan, untuk ketertiban. Nah, kalau saya itu mengkhusnudzon ulama-ulama Jawa NU. Bukan kok ulama kita itu menolak hukum Islam. Bukan. Tapi situasinya masih begini, begitu heterogen, begitu awam, banyak problem, belum lagi disorot orang asing. Nimbang itu mandorotnya lebih besar. Enggak. Hukum itu harus lega. Nanti kalau begitu ana wong mateni terus kok ana mateni lho iki ambek nyuwun. Harus diundang-undangkan kalau hukum itu. Kalau buatan manusia itu sebetulnya masih ada peluang dalam Islam itu. Al-muslimuna ala syurutihim ila syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Riwayat Bukhari kan. Bahwa umat Islam itu boleh mengikat syarat, mengikat janji, membuat undang-undang. Aturan yang dibuat DPR bersama pemerintah itu apa, kesepakatan itu perjanjian. Lek ana wong korupsi kudu dikenekne yo. Lek ana wong daftar iki syaratnya kudu ijazah ini. Itu kan aturan undang-undang. Itu kesepakatan yang dibikin oleh umat Islam. Boleh-boleh aja bikin begitu itu. Asal tidak jelas-jelas mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Nah, Indonesia kok enggak boleh wayo, kok enggak boleh masna? Padahal Quran membolehkan. Konteksnya Indonesia itu bukan menentang masna mutlakon, tapi mengingat ini dan sebagainya untuk sementara dipending dulu. Apa? Sementara iso sak teruse. Nah, kalau memang ilatnya masih belum bisa kita laksanakan karena kondisi belum memungkinkan, ya selama kondisi belum memungkinkan, ya timbang mandorotnya lebih besar. Gak usah macam-macam. Ja'far Umar Thalib itu loh di Maluku pernah melakukan itu, laskar jihad itu. Akhirnya sekarang dia kembali model biasa lagi begini, pengajian biasa begini. Dan sudah membuyarkan, tapi pernah sudah mengkisos orang, ngetok tangannya orang yang malu kan. Lang ini bereket pun banyak ni, kilo tanganku putih. Terus kalau di Indonesia ini muka-muka sama ngerti hikmahnya para ulama ini. Saya nangkep itu begini, enggak tahu entah benar apa salah. Indonesia itu fahamnya sangat heterogen, kepentingan politiknya heterogen, alirannya sangat heterogen. Kemudian nyari bayyinah, syahid yang benar-benar 100% jujur, amanah, itu sulit. Nah, karena kita itu sulit pembuktian hukum menurut ukuran syarat, itu kalau kisos begitu. Jangan-jangan si saksi dua itu sudah zahirnya muni Quran. Saksi ini wong loro. Terus ngaku wong loro, demi Allah saya melihat sendiri dia yang membunuh. Kalau menurut dohire fikih, wis ana saksi loro wani disumpah melihat dengan mata kepala, kan sah dibunuh. Padahal itu hanya musuh, itu hanya saingan. Terus sumpah palsu. Iya lek wong iku temene 100% gak sehat. Lek ngomong iya lek ora yo ora. Saksi ngono iku kabeh. Sehingga kita ketika kita menjatuhkan hukum potong bunuh pada seseorang, memang hakul yakin dia sing bunuh. Dia sing nyolong. Rasa ikiku, misalnya kita menerapkan Quran, saksi dua harus diterima, kan begitu Quran. Terus tingkat kejujurannya enggak seperti sahabat. Akurasi itu loh, enggak seakurat sahabat. Jadi meniru Quran, meniru sahabat itu jangan meniru dohirnya potong tangan begitu. Kualitas kita sudah mampu meniru mereka apa belum? Lah ini yang lah iya. Jadi kita enggak nolak sebetulnya. Situasinya belum memungkinkan. Rasa iki lek misale potong tangan ini. Wah, saya saingan bojo karo iki. Isa-isa tanganku diketok. Moro-moro saya dituduh, "Nah, Ustaz, ini nyolong ini, lho, ini milik saya hilang." Ini lo STNK-nya masih. Itu dicuri Pak Marzuki itu. Bukti ini gak ada kan akhirnya saksi. Ada saksi. Ada. Saksi ini disumpah ya gelem. Jadi dong. Potong. Yes, pokoknya untuk begini-begini ini, situasi masih begini itu, kita menerapkan kenceng-kenceng belum bisa karena mental kita juga belum siap. Belum kenceng, belum siap. Saya kira begitu ya. Jadi khidmahnya begitu. Oleh lek saya itu wong goblok, Mbah Sim gak kira salah. Mbah Wahab gak kira salah. Dan saya khusnudzon enggak mungkin mereka menolak hukum Islam. Tapi situasi batin, kualitas iman, kualitas kejujuran, kualitas kesaksian, kualitas hakim. Lah iso hakime polisine jaksane pas Muhammadiyah kabeh. Wong dhewe diluk-diluk kepotong tangan. Nah sayang konco-konco itu maunya niru syariat itu niru aspek itunya toh, enggak niru kualitas mentalnya, kualitas imannya. Pokoknya monggo melok enak. Lah wong sing NU ya sik ana sing katut FPI bang. Munya kok yo ana wong NU goblok-goblok ya wis. Mikiri lu, oh boy. Padahal biasa lek kader NU kan tercah-tercah. Yo ono sing goblok. Yes, deloknya Saudi. Setiap ada kasus pembunuhan, sing kalah mesti TKW, sing dipancung mesti TKW. Masa ono sing warga Saudi kena pancung? Itukah hukum Islam? Zohire ngetok wong hukum Islam, tapi adilnya. Tetap ada. Jadi katimbang salah tapi terlanjur menghukum. Lebih baik salah tapi terlanjur, tidak usah menghukum. Al-khata' fil afwi khairun min al-khata' fil uqubah. Itu usul fikihnya. Kita belum menghukum orang dan itu salah. Dan itu kadung menghukum orang tiba-tiba salah. Lebih baik salah tapi belum menghukum daripada kadung dipateni tiba-tiba salah. Ono neng buri kene tak tulis di belakang. Es pokoknya ono. Iki buri KIDNONO. Tak tulis. Iki dipahami temenanan, dipikir jeru. Aduh, besok sampean dadi ketua ranting wis pantes. Dipikir. Balik. Nah, di Pasuruan. Di Pasuruan diundang seminar apa pajak, pajak dan zakat. Sebetulnya itu bukan seminar. Jadi pihak perpajakan itu karena Pasuruan itu kental salafnya, pajak haram, jizyah haram, muks haram, taksir haram. Dan begitu. Jadi pajak Indonesia haram. Justru membeli barang-barang masuk yang tanpa itu ilegal itu halal ya. Mana narik pajak dia masuk itu tambah haram. Nah, terus minta tolong ke rumah orang pajak perpajakan. Es gampang nih, ayo seminar kono. Terus saya ke Pasuruan. Nah, ya saya ngelendai. Kula kok ngalalne pajak mboten. Ngalalne bea cukai mboten. Wong niku diharamaken menurut kitab kune. Bahkan di irsyad di Fathul Muin, orang yang terang-terangan menghalalkan muks dia masuk bea cukai kafir murtad. Kula semerep itu. Tapi monggo dipikir sareng-sareng. Konteksnya, konteks sekarang dengan dulu sama apa beda? Dulu pemerintahnya model kerajaan, yang mana pemasukan negara itu langsung menjadi milik raja. Dan nanti terserah raja bagaimana mendistribusikan kekayaan negara itu. Nah sekarang hatta presiden sekalipun tidak berstatus memiliki masukan negara. Dia hanya diberi hak oleh rakyat untuk mengelola itu. Dan dia pun termasuk dibayar dari situ, bukan memiliki. Kalau raja haram menarik muks, memang langsung dimiliki. Sementara model sekarang, enggak dimiliki presiden tapi untuk kebutuhan bersama. Yang pertama, konteksnya beda. Yang kedua, kita harus membela rakyat kita dan industri kita. Kalau kita mau ekspor ke Amerika dikenai biaya masuk, mau ekspor ke Jepang dikenai biaya masuk, sementara Jepang ekspor ke sini free, Amerika ekspor ke sini free, dan apa yang terjadi? Kita sulit mengekspor karena harus dikenai biaya masuk, dan produk-produk merek luar banjir ke Indonesia dengan semurah-murahnya karena tanpa biaya masuk itu, pajak masuk itu. Nah kalau banyak produk asing murah, maka motor happy enggak payu, kelengkeng tumpeng enggak payu, kalah bersaing. Itu ompreng-ompreng, panci-panci pajak enggak payu, enggak payu. Aman ngerti akibatnya. Akibatnya ya, kalau enggak payu, sulit menjual, kan pabrik tutup. Kalau pabrik tutup, pengangguran. Nah, itu sebetulnya itu ditarik, karena luar negeri juga tarik. Dan itu cara untuk memprotek rakyat yang kecil-kecil itu, biar industri kita tetap hidup. Contohnya Saudi itu hanya bisa membeli, enggak bisa memproduksi. Sekarang ngetop, kita nono seketahun kas lengon intek. Nah, begitu. Kalau enggak mulai berpikir menjadi negara industri. Jadi dikenai biaya cukai itu dalam rangka melindungi produk dalam negeri. Kalau BMW apa itu lek enggak ono ngono-ngono. Regane kan hanya sekitar 125 juta. Lek BMW 125 juta, Toyota Kijang yang buatan Bandung ini, buatan Tangerang ini. Nah, payune kan mek kur 20 juta. Lek 20 juta rugi biaya produksi. Lek rugi ya gak iso bayar, tutup lah. Nah, begitu. Kan macam-macam tak beri pertimbangan. Jadi saya enggak punya apa kapasitas untuk menghalalkan atau mengharamkan pajak. Tapi andai ada orang menghalalkan pajak atau minimal tidak mengharamkan, menyebut syubhat itu aja, saya bisa memaklumi itu. Bukan saya menghalalkan, tapi saya bisa memaklumi itu. Dia tidak mengharamkan pajak karena konteks, karena situasinya memang beda. Pemberentukannya juga beda. Terus di Indonesia itu APBN-nya sekitar 600 sekian triliun. 600 sekian triliun itu 470 triliun itu diambil dari sektor pajak. Kalau pajak kita haramkan, maka negara hanya mampu dari hutang, dari macam-macam, itu hanya mampu membiayai APBN sekitar 150 triliun. Nah, terus siapa membayari guru-guru satu kalau ini macet negara. Kalau negara macet, pemerintahan buyar, asing masuk, apa itu mandorotnya enggak lebih besar. Dikenakan pajak untuk ketahanan ekonomi juga, untuk stabilitas politik juga. Nah, apa? Dan terus saya termasuk ngomong itu. Kalau kita itu punya kendaraan enggak pajak, sangat-sangat tidak adil. Wong numpak pecah munten, ya, mek kurmangan dalan didi, enggak bayar pajak atau pas. Wong numpak truk enggak bayar pajak bisa, kan ya enggak adil. Aspalis opo, mangan dalan akeh enggak bayar pajak. Yes, itu tadi. Itu untuk memprotek, melindungi usaha-usaha kita sendiri. Kecuali lewat sepakat dunia ngono bisa. Amerika semua barang-barang enggak mengenakan biaya masuk. Kita juga enggak mengenakan biaya masuk, aman. Wis pokoknya akali kudu mlaku lah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik-balik yukthiru ngakeh-ngakeh no sapa wong min fi'lil khairi ngelakoni kebagusan wa sholati tatawu lan sholat sunan lias kula supaya jadi abot apa mizanuhu timbangan ngamali yaumal kiamati ing dalem dino kiamat wa yastaghfiru lan jalu o ngapuro Allaha ing Gusti Allah wa yatubu lan taubaton. Lah menurut Imam Nawawi, fahadalladzi qalahu apa yang dikatakan Ibnu Hazm ini, ma'a annahu mukhalifun lil ijma, di samping itu bertentangan dengan ijma, di samping melawan ijma, batilun pendapat ini batal. Batilun khobar dari wahadal ladzi, batal min jihati dalil, dari aspek dalil. Wabasato lan beber, membentang manjang lebar sapa huwa Imam Nawawi al kalama dawuh fil istidlalilahu, mengenai berargumentasi tentang batalnya kaulnya Ibnu Hazm. Walaisa, sedang tidak ada fiha iku ing dalam mengkono-mengkono kaul Ibnu Hazm yang enggak wajib qadha tadi, apa sing ora ana dzikru dalalatin, menyebut dalil aslan babar pisan. Wa mimalan iku setengah saking barang ya dulu kang nutuhake apa ma ala wujubil qadha, atas wajibnya qadha, ziyadatan nambahi, ini nambahi ala ma dzakarna, atas dalil-dalil yang telah kami sebutkan, minal atilati dalil tadi, hadis Abi Hurairah, yaiku hadis Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini keliru nulisnya, iku amaro perintah sapa nabi al-mujami'ah, kok al-mujtama'ah, al-mujami'ah wong kang jima' bojone fi nahari ramadhan ing dalam awani ramadhan, diperintah an yasuma yaman, tetap poso sedino plus dendone, berarti sedino sing dibatalne ya kudu di qadhai ma'al kafaroti sartane kafarot. Apa sedino mengkok kon ngejoli, ae maksude badal yaumi kelawan dadi gantine dino, alladzi afsada, yang telah dia batalkan bil jima'i kelawan jima, amdan sengaja dong ya. Sekarang nyuding, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ata nalika lungguh sapa nabi fit tasyahudi ing dalam tasyahud, wa doa mongko nyeleh sapa nabi ya daul yusra ing tangane kang kiwa, ala rukbatihi kakean ya, ala rukbatihi yusra ing atase dengkul kang kiwa, bahwa doa lan nyeleh sapa nabi ya daul yumna ing tangane kang tengen, ala rukbatil yumna kakean yak maneh ing atase dengkul kang tengen, tangan diteleh dhuwure dengkul, wa aqada lan membentuk gawe sapa nabi salatan wa khamsin, angka 53, ini kan angka 5 ini, terus ngit-ngit ini angka 3, tapi nabi lungguh ngene ya, wa asyara dan nyuding bisababati kelawan cari telunjuk, asyhadu alla ilaha illallah. Lek Muhammadiyah, Muhammadiyah itu begini, begitu ngulo plek attahiyatulillah langsung, plek attahiyatulillah, nyudinge enggak salah, tapi salahe wong nabi itu gawe angka 53 dhisik kok. Nah, dia enggak mau gawe angka 53. Kalau NU gawe angka 53 mari ngono yo nyuting loro-loro dilakoni kan. Ya. Argumentasinya Muhammadiyah, karena itu tadi ketika duduk tasyahud, jadi duduk tasyahudnya sejak awal attahiyatulillah itu. Argumentasinya Muhammadiyah itu. Gitu. Nabi itu ketika duduk tasyahud, jadi sejak awal tasyahud itu. Nah, kalau kita pertama dua contoh itu dilakoni kabeh. Yo angka 50, yo nyuting. Lah nyutinge tasyahud kan. Nah, tasyahud itu maknanya dua. Tasyahud itu bisa berarti bacaan tahiyat itu. Tapi tasyahud itu juga berarti bacaan syahadah. Nah, kalau sampean terjemah tasyahud itu tahiyat, berarti nyutinge sejak awal tahiyat. Ya, itu akhirnya enggak ngelakoni hadis yang ongkos saya tadi. Tapi lek mau terjemah tasawuf itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak bertentangan dengan makna tasyahud. Dan ngelakoni dua hadis tadi, ongko seket juga yute. Nah, podo-podo tasyahud itu bisa dimaknai tahiyat sejak awal, bisa juga dimaknai bacaan syahadat. Pemaknaan yang akhirnya cocok dengan hadis itu lebih kuat daripada pemaknaan yang pada akhirnya membuang hadis. Ya. Berikutnya itu hadis Muslim. Faqala, langsung ae faqala. Isna agawe sira kama kana kaya oleh ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yasna agawe. Lah piye lek lungguh? Kana ono sapa Nabi idza jalasa nalika lungguh sapa Nabi fi salati ing dalam salat wa doa mongko nyeleh sapa Nabi kaffahul yumna telapak tangan ala fakhidhihi yumna ing atase pupu kang tengen wa qabadolan ngegem sapa Nabi ngegem angka 53 tadi asabi'ahu kullaha seluruh drijinya wa asyara lan nyuding sapa Nabi bi asbu'ihi lati talil ibham kelawan driji sandinge jempolan berarti telunjuk nyuding ning di ilal kiblat ke arah kiblat. Ini kalau yang hadis kedua itu ya juga tetap begitu, asyhadu an la ilaha illallah, dan ini diarahkan ke kiblat, enggak begini-begini. Kalau begini-begini enggak neng kiblat ini. Nanti. Jadi enggak usah repot-repot kita. Nabi itu ngene ilallah ngene ngadep kiblat enggak ngene. Nyutingnya mulai asyhadu alla ilaha illallah. Dalilnya itu sebelum itu kon gegem angka 50 yo dalile iku. Terus nyutinge enggak usah ngene-ngene dalile iki ke arah kiblat. Lagi. Wis pokoke dalil kabeh, kita itu dalil kabeh. Yen kuwi dalil kabeh. Jok khawatir. Dan ini hadis Muslim. Tasyahata yang maca syahadat. Ya. Tapi dalam istilah tahiyat, bacaan tahiyat sampai akhir itu disebut bacaan tasyahud. Jadi istilah tasyahud itu bisa keseluruhan tahiyat, bisa juga bacaan syahadat. Lah inti syahadat itu tauhid illallah. Kan begitu. Sama-sama bisa berarti tahiyat keseluruhan, juga bisa berarti syahadat. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang dengan memilih itu kita enggak nabrak hadis. Ya itu tadi. Terus orang-orang yang begini itu pakai hadis satunya riwayat Hambali. Harokah itu. Lah, andai kita tarjih milih mana yang kuat, sebetulnya ya kuat hadis Muslim tinimbang hadisnya Ahmad bin Hanbal tadi. Nah, kalau lebih kuat hadis Muslim, ya sudah, orang usah repot-repot di makna itu lewat. Biasanya orang Muhammadiyah akan tarjih begitu. Ini kuat, ini lemah, buang. Kan bedanya. Ini ya sekarang begitu lah ya. Apa? Terus andai hadis itu tetap kita pegangi sekalipun yang dulu tak sampaikan, harroka yuharriku itu belum tentu artinya menggerak-gerakkan. Ya. Fa'ala yufa'il itu kalau sulasinya muta'adi menjadi taksir. Kalau sulasinya lazim menjadi muta'ati. Fariha farroha bunga hake. kharaja kharaja ngetokake. Kan begitu. Qata'a motong, qata'a memotong-motong. Kasaro mecah, kasaro memecah-mecah. Nah, terus harika itu maknanya gerak. Harika yahroku harokatan. Fa'ila yaf'alu fa'alan. Kalau fa'ila yang masdarnya fa'al itu kan lazim kan? Wa fa'ilal lazimu babu fa'al. Kafarohin wa kajawan wa kashalal. Fa'ila yang masdarnya fa'al itu lazim. Harika yahroku harokatan itu lazim. Maknanya harika bukan menggerakkan. Maknanya gerak. Itu cok. Maka ketika ditambah tasdid harroka maknanya menggerakkan. Itu cok. Enggak usah dimaknai menggerak-gerak. Jadi maksud saya, andai hadis itu pun kita pakai, itu tidak otomatis maknanya menggerak-gerakkan. Tetap. Lah ini ya wis gerak lho. Bergerak-gerak, gerak bolak-balik, gerak dhewe. Itu sing iso qiyamun binasihi. Roksun bila syakrin. Wis pokoknya jelas nih. Dua lagi. Inna rafa'a sauti, sungguh mengeraskan suara di zikir-zikir wiritan. Hina yansarifun nas, ketika orang-orang buyar. Minal maktubah, dari sholat fardu. Wiritan banter mari sholat fardu lho. Karena sudah ada ala ahdi Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wiritan mari sholat banter ora usah digegeri ket zaman Nabi wis. Wis ana ngene kula apa geger. Jadi kesimpulan ini wiritan banter oleh tentu semuanya yang melampaui batas ya elek ape. Apa? Oh, sebatas pokoknya neng buri ke anak makmum wedok sing ayu-ayu. Elek neng buri anak makmum wedok ayu-ayu satirin deh. Itu. Astagfirullah. Ini lagu liling. Salah imamnya kepingin makna. Ya ora oleh. Gurine kuntu ana sapa ingsun Ibnu Abbas aniku arifu weruh sapa ingsun inqidha salati nabi bubare salate nabi salat jamaah sallallahu alaihi wasallam bitakbir kelawan krungu takbir. Hadis Bukhari juga. Jadi Ibnu Abbas itu kalau mau jamaah telat ngerti dhek sik teng Joko masjid wis buyar jamaah ngene ruh. Apa? Karena suara takbir banter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikirei lho kan. Sampai sing telat barang rus buyar salate. Lah iya. Jadi zikir mari salat oleh banter. Nah, yang terakhir itu tentang larangan ziarah kubur lama-lama dibolehkan. Kalau orang Muhammadiyah yang enggak mau ziarah itu begini. Nabi dulu melarang. Dilarang itu karena imannya masih lemah, khawatir menjadi syirik, khurafat. Akhirnya dibolehkan setelah imannya kuat. Lah orang-orang NU awam-awam tidak ziarah kubur, itu enggak boleh mestinya. Itu situasinya seperti sahabat yang dulu masih awam enggak boleh ziarah. Maka wong NU itu bahaya itu. Wong awam-awam tidak ziarah wali songo. Mestinya enggak boleh khawatir no imannya rusak. Tauhidnya rusak. Saya balik oleh zaman wis dadi ustaz kok enggak ziarah. Yo lho mesti menungso berarti. Kalau memang enggak boleh ziarah karena awam, nah sampean wis dadi ustaz kok enggak ziarah. Iku jawaban elek-elek. Lek jawaban rasuk serius enggak begitu. Analisa Nabi melarang ziarah itu belum tentu karena awamnya saat. Bisa jadi karena memang di Mekah belum ada komplek makam muslim. Jadi katain ziarah kuburan Abu Lahab dah. Nah, ketika di Madinah dibagi di Uhud sudah ada komplek makam muslim. Monggo ziarah. Dan begitu. Jadi enggak semata-mata karena itu. Kalaupun ini dianggap salah karena analisa, itu juga bisa salah. Wong itu juga analisa. Sesama salah jangan saling